ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kita melangsungkan barakallahu fikum membaca risalah 200 soal jawab tentang persoalan akidah. Nah, kita baca soal mi'ah yang ke-100. Qala rahimahullahu ta'ala, ma dalilu i'jazil Qur'an? Apa dalil tentang i'jazil Qur'an? Maksud dari kata i'jaz al-Qur'an adalah disebutkan i'jazul Qur'an an-nasa ayyatu bimithlihi. Bagaimana Al-Qur'an menantang, ia membuktikan kelemahan manusia itu untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an. Ini yang dimaksud dengan i'jaz. Allah Azza wa Jalla membuktikan tentang kelemahan manusia di saat mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an itu ya dibuat-buat oleh Muhammad. Ayo, Anda datangkan seperti Al-Qur'an yang Anda tuding dibuat-buat oleh Muhammad. Ayo, ini namanya i'jaz. Al-Qur'an itu akan mengungkapkan kelemahan manusia. Barakallahu fikum. Ini makna dari i'jaz Al-Qur'an. Al-jawabu. Ad-dalilu ala dhalika, dalil atas hal itu, nuzuluhu fi akthar min 20 sana. Turunnya Al-Qur'an itu lebih dari 20 tahun. Lebih dari 20 tahun berangsur-angsur turunnya. Mutahaddiyam bihi aqsahal khalqi wa aqdaraha alal kalami wa ablaghaha mantiqan wa a'laha bayanan qaila. Selama 20 tahun lebih Al-Qur'an itu turun, mutahaddiyan menantang. Menantang bihi afsahal khalqi. Orang-orang atau makhluk yang lebih fasih, yang sangat fasih bahasanya, yang paling mampu untuk kemudian berbicara dengan bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab, yang paling terang jelas mengucapkannya, dan yang paling tinggi bayanan, ya mutahaddiyan bihi afsal khalq qailan falyatu bihaditsin mithlihi in kanu sadiqin. Hendaklah mereka mendatangkan, ayo, pembicaraan sepertinya jika mereka itu sadiqin, orang-orang yang jujur. Al-Qur'an menantang mereka yang berbahasa dengan bahasa Al-Qur'an. Qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayat. Katakan wahai Rasul Allah, datangkan oleh kalian 10 surat sepertinya muftarayat yang kalian mengatakan ini dibuat-buat. Jadi sebelumnya am yakuluna iftara, ataukah mereka mengatakan Al-Quran ini hasil rekayasa Muhammad, bikinannya Muhammad. Allah memerintahkan Rasulnya untuk menantang mereka. Kalau itu merupakan bikinannya Muhammad, ayo kul fa'tu bi asri suwarin mithli, katakan wahai Rasul Allah, datangkan 10 surat sepertinya muftarayat yang kalian mengatakan itu dibuat-buat, diada-adakan. Ayo datangkan. Ya. Qul fa'tu bi suratin mithli, katakan wahai Rasul Allah, datangkan satu surat saja yang paling pendek, mithlihi, seperti Al-Qur'an itu. Yang ditantang ini adalah orang yang berbahasa sehari-harian menggunakan bahasa Al-Quran. Mereka orang yang fasih di dalam melafadzkan bahasa Arab. Berikutnya, mereka menuding kalau Al-Quran itu buatannya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya wis, kalau itu buatan Rasulnya, berarti kalian akan mampu loh. Apalagi berkumpul orang-orang ahli berbahasa, apalagi Abu Jahal. Luar biasa. Dia bisa kalau berbicara, bisa menjadikan seseorang menangis seketika, dan menjadikan seseorang itu tertawa seketika. Berarti ini kehebatan barakallahu fikum. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau kalian mengatakan ini hasil buatannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayo datangkan satu surat saja. Falam yaf'alu wa lam yarumu dzalika ma'a shiddati hirsihim 'ala raddihi bi kulli mumkinin ma'a kauni hurufihi wa kalimatihi min jinsi kalamihim alladhi bihi yatahawarun wa fi majalihi yatasabaqun wa yatafakharun thumma nadda alaihim bi bayani ajzihim wa dhuhuri i'jazihi. Mereka tidak sanggup untuk melakukannya. Ditantang oleh Allah Azza wa Jalla, mereka tidak mampu untuk berbuat. Bersamaan semangat mereka yang tinggi untuk menolak Al-Quran dengan segala kemampuan, bersamaan juga huruf-huruf yang terdapat di dalam Al-Quran, kalimat-kalimat yang terdapat di dalam Al-Quran itu dari jenis pembicaraan mereka yang dengannya yatahawarun, mereka berbicara setiap saat dengan menggunakan bahasa Arab. Bahkan dalam konteks bahasa Arab, yatasabakun, mereka berlomba-lomba. Ada perlombaan untuk mendatangkan bait syair yang paling kelas tinggi, dinilai barakallahu fikum, mendapatkan hadiah. Wa yatafakharun, mereka berbangga-bangga dengan bahasa Arab itu. Ya. Thumma nada alaihim bibayani ajzihim. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla memanggil mereka untuk menjelaskan ketidakmampuan mereka dan untuk menampakkan ke-i'jaz, ke apa namanya, ketinggian Al-Quran, untuk membongkar kelemahan mereka barakallahu fikum. Apa kata Allah? Qul la in ijtama'atil insu wal jin. Katakan, kalau berkumpul bangsa manusia dan bangsa jin, ala ayatu bimithli hadzal Qur'an, untuk kemudian mereka mendatangkan seperti Al-Qur'an ini, la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan mampu mendatangkan sepertinya. walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Walaupun sebagian mereka menjadi penolong terhadap sebagian yang lain. Allah tantang seluruh bangsa manusia. Allah tantang seluruh bangsa jin untuk mereka bisa membikin Al-Quran. Mereka tidak punya kemampuan. Jangankan satu Al-Quran atau satu surat, satu ayat pun mereka tidak sanggup untuk mendatangkannya. Mana? Mana ayat yang mereka buat untuk menyaingi Al-Quran? Tidak ada, barakallahu fikum. Bersamaan mereka berbicara dalam percakapan setiap harinya dengan menggunakan bahasa Arab. Inilah yang disebut dengan i'jaz Al-Quran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, ma minal anbiya min nabiyyi illa waqad utiya minal ayati ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Wa innama kana alladhi utitu wahyan awha Allahu ilayya fa arju an akuna aktharahum tabi'an yaumal qiyamah. Tiadalah seorang nabi dari para nabi kecuali telah diberikan ayat-ayat sepertinya. Mamitlu aman alaihil basyar, beriman manusia kepadanya. Sesungguhnya aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah diberikan kepadaku wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Aku berharap aku mendapatkan terbanyak pengikut yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kata beliau, waqad sannafan nasu fi wujuhi i'jazil Qur'an min jihatil alfaz wal ma'ani wal akhbaril madhiyah wal atiyah minal mughibat wa ma balagu min dhalik illa kama ya'khudul usfuru biminqarihi minal bahri. Sungguh orang-orang telah berkarya, menulis maksudnya, dengan berbagai ragam bentuk untuk memunculkan i'jaz Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran, barakallahu fikum, dari sisi lafadznya, dari sisi maknanya, dari sisi berita-berita yang telah lewat dan yang akan datang dari perkara-perkara gaib. I'jaz, kemukjizatan Al-Quran, barakallahu fikum. Kata beliau menjelaskan, tapi wama balahu, namun mereka semuanya, para pengarang-pengarang tentang kemukjizatan Al-Quran itu, ma balagu, mereka tidak sampai kecuali seperti burung yang memakan dari laut dengan paruhnya. Ya, antum lihat, barakallahu fikum, ketika seekor burung ingin memangsa ikan, seperti itulah karya-karya tulis. Artinya belum mampu untuk mengungkapkan mukjizat Al-Quran secara keseluruhan. Kan sudah lewat pembahasannya bahwa mukjizat yang Allah ceritakan kepada para tentang para nabi dan rasul, mukjizat yang diberikan sudah berlalu. Kita hanya bisa mengungkapkan, menceritakannya. Tinggal satu yang diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Mukjizat apa? Hah? Mukjizat Al-Qur'an. Yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barakallahu fikum. Tidak akan pernah habis keajaiban-keajaiban Al-Qur'an. Ya. Coba kita tanya sekarang. Aba Faruq, Kalau antum membaca berita mengulang-ulangnya, tidak usahlah dihafal. Kira-kira ada kebosanan enggak? Hah. Cerita tentang apa namanya ini, itu. Ia membaca dari mungkin dari Google, dari ini, dari itu, membaca cerita. Kalau dibaca berulang-ulang kayaknya bosan. Bosan. Tapi Al-Quran, surat Al-Fatihah saja. Yang itu dibaca berulang-ulang, barakallahu fikum. Tidak ada rasa bosannya. Mengulangi kul huwallahu ahad dari masjid. Ya imam-imam di kampung, ya dari itu ke itu. Tidak bosan-bosannya, barakallahu fikum. Ini termasuk mukjizat Al-Quran. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita langsungkan. Ia selesai terkait dengan pembicaraan beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau masuk kepada pertanyaan yang ke-101. Ma dalilul imani bil yaumil akhir? Dalil tentang beriman kepada hari akhir. Al-jawab, qala Allah ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tma'annu biha. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, kata Allah Azza wa Jalla, dan mereka ridha dengan kehidupan dunia, dan mereka tentram, tenang dengannya kehidupan dunia. Walladzinahum an ayatina ghafilun. Dan orang-orang di mana mereka terhadap ayat-ayat kami lalai. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Tempat kembali mereka adalah api neraka. Dikarenakan apa yang mereka telah usahakan yaksibun. Ya, jadi beriman kepada hari akhir termasuk di dalamnya adalah perjumpaan dengan Allah. Di dalamnya adalah an-nar, beriman tentang neraka. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, innama tu'aduna la sadiq wa innad din la waqi'. Sungguh apa yang kalian dijanjikan benar-benar akan terjadi, dan sungguh hari pembalasan itu benar-benar la waqi', menjadi kenyataan. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, inna sa'ata la'atiyah la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Ila ghairi dhalik minal ayat, dan selainnya dari ayat-ayat. Ma ma'nal imani bil yaumil akhir wa mal ladhi yadkhulu fih. Apa makna beriman kepada hari akhir? Dan apa yang masuk dalam keimanan kepada hari akhir? Al-jawabu, ma'nahu at-tasdiqul jazimu bi'ityanihi la mahalata wal'amalu bimujibi dhalik. Subhanallah. Beriman kepada hari akhir adalah pembenaran dengan kepastian akan kedatangan hari kiamat itu dengan tidak ada keraguan. Berikutnya, beramal dengan konsekuensi beriman kepada hari akhir tersebut. Ini barakallahu fikum sesungguhnya yang harus kita camkan. Beriman kepada hari akhir. Ya, pasti terjadinya. Dan konsekuensi keimanan itu dalam bentuk amal. وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْإِيمَانُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ. Masuk di dalam keimanan kepada hari akhir, beriman kepada tanda-tanda hari kiamat, asyrat, وَإِمَارَاتِهَا, sama, أَلَّتِي تَكُونُ قَبْلَهَا لَا مَحَالَةً. Tanda-tanda hari kiamat yang akan terjadi sebelumnya, sebelum kedatangan hari kiamat. Termasuk dalam keimanan kepada hari akhir, wabil mauti, adanya kematian. Wa ma ba'dahu min fitnatil qabr wa azabihi wa na'imi. Dan apa yang terjadi setelah kematian dari fitnah kubur. Mana yang dimaksud dengan fitnah kubur? Yaitu pertanyaan mungkar dan nakir. Ada tiga yang akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Abdurrahman bin Wadi, mana pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di dalam kubur itu? Sudah syebeh ya man? Hah? Mana pertanyaan yang akan dilontarkan malaikat mungkar dan nakir? Kalau masih ingat kitab Usulul Thalatha, ya Abdurrahman bisa menjawab. Umar. Abdul Karim. Keep diangkat suaranya. Tentang marrabbuk, siapa Rabbmu? Kedua, naam. Usama. Zubair. Ridha. Wa man nabiyyu, terus, wa ma dinuk, dan apa agamamu? Tayyib. Wa azabihi wa na'imihi, berbicara tentang azab kubur dan nikmat kubur, ini termasuk beriman kepada hari akhir. Wa bin nafkhi fis sur wa khurujil khalaik minal kubur, adanya tiupan trompet yang bertugas untuk kemudian meniupnya, yang pertama kemudian yang kedua, menghancurkan seluruh kehidupan yang ada di dunia ini pada tiupan yang pertama, kedua untuk mengembalikan kembali manusia, barakallahu fikum, pada kebangkitan mereka, termasuk beriman kepada hari akhir. Wa khurujil khalaik minal kubur, keluarnya seluruh makhluk dari kuburnya, mau mati bagaimanapun, barakallahu fikum, maka tetap akan dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maaf-maaf, mungkin sudah menjadi kotoran ikan atau binatang buas, maka tetap akan dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali. wama fi mauqifil qiyamati minal ahwali wal afza' wa tafasilil mahsyar wa nashri suhuf wa wad'il mawazin, dan apa yang terdapat pada mauqif yaumal qiyamah, ya, pada hari kiamat setelah dibangkitkan dari kengerian-kengerian dan hal-hal yang menakutkan. Wa tafasil, rincian-rincian terkait dengan mahsyar. Ya, kalau kita sering menyebut padang mahsyar, ya, tempat berkumpulnya dan dibangkitkannya. Wa nashri suhuf, dan ditebarnya lembaran-lembaran. Wa wad'il mawazin, dan diletakkannya timbangan-timbangan. Ya Allah, ini perkara terkait dengan kehidupan akhirat. Ya, kita bisa membayangkan sudah. Kalau di dunia, di hadapan barakallahu fikum orang yang akan menyidang kita ini, sebegitu rasanya kita. Padahal kita bisa berdusta di hadapannya, bisa lari dari ketentuan hukum dengan berbagai cara. Apakah dengan berdusta, ataukah dengan barakallahu fikum menyogoknya, dan segala-galanya. Itu pun akan ada kengerian dan kekhawatiran. Bagaimana lagi kalau semuanya itu tidak ada lagi barakallahu fikum. Berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kengerian yaumal qiyamah rahimani wa rahimakumullah, dan ketakutan yang ada padanya, sambil menunggu hasil karya kita dalam bentuk lembaran-lembaran. Setelah itu diletakkan timbangan terhadap apa yang dulu di dunia sudah kita lakukan, akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla masing-masing kita barakallahu fikum. Wabis sirat, kemudian setelah ditimbang berjalan di atas sirat, sirat yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam lebih kecil dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Di atas sirat ini kalalib. Kalalib itu penggait, ya, yang akan menggait siapapun barakallahu fikum yang punya persoalan di dalam hidup. Na'udzubillahi min dzalik, betapa mengerikannya. Rahimani wa rahimakumullah. Wabissirat wal khaut, adanya telaga, wasyafa'ah wa ghairiha, termasuk dalam keimanan kepada hari akhir, yaitu beriman kepada syafa'at. Wabil jannati wa na'imiha alladhi a'lahu an-nadhru ila wajhi Allah 'azza wa jalla. Beriman kepada surga dan nikmat surga yang paling tinggi adalah memandang kepada wajahnya Allah Azza wa Jalla. Wa bin nari wa azabiha, dan beriman kepada neraka dan azab yang terdapat di dalam neraka. Alladhi asyadduhu hajbuhum an rabbihim Azza wa Jalla, maka azab yang paling keras di dalam neraka di saat mereka terhijabi untuk memandang kepada Rabb mereka. Subhanallah. Ini perjalanan hidup di hari akhir nanti. Ya, barakallahu fikum. Berarti kan ringan sekali persoalan hidup di dunia ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan ini tentunya untuk memompa semangat kita di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa tidak ada satupun dari apa yang kita kerjakan di dunia ini akan luput dalam catatan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ya, siapapun yang melakukan kebaikan sekecil apapun, dia pasti akan melihatnya. Dan sebaliknya, yang melakukan kejelekan sekecil apapun, maka dia pasti akan melihatnya. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man nuqis 'udzib." Siapa saja yang dinukis. Nukis itu adalah dimintai pertanggungjawaban terhadap amalan-amalannya di dunia. Karena di situ Allah memanggil orang-orang yang beriman dengan penuh ketersembunyian untuk kemudian mengatakan, bukankah Anda ini telah berbuat demikian-demikian? Lalu dia mengakui, sudah tidak ada harapan lagi kecuali kebinasaan dengan apa yang diperbuat. Lalu kemudian, bukankah Anda melakukan ini? Iya. Lalu dia membayangkan apa artinya kebaikan yang dikerjakan ini dibanding dengan dosa yang sangat banyak yang diperbuat. Lalu kemudian Allah timbang antara amal kebaikan yang pernah diperbuat dengan amal kejahatan yang sangat banyak. Satu lembar catatan sepenuh dunia, barakallahu fikum, dari kejahatan. Ternyata disitulah Allah Azza wa Jalla memberikan rahmatnya kepada orang yang beriman kepadanya. Setelah ditutupi ketika pemanggilan, kalau yang jelek di hadapan khalaik, di hadapan seluruh makhluk. Tetapi orang-orang yang beriman dipanggil dengan penuh kerahasiaan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, mempertahankan keimanan sampai akhir hayat itu kan berat. Benar-benar sebuah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita telah menemukan dan menjumpai di dalam hidup kita ini banyak hal yang mengikis keimanan. Banyak hal yang mengikis ketaatan kita. Banyak hal yang mengikis kebajikan-kebajikan yang kita perbuat. Lah, untuk mempertahankan keimanan sampai akhir hayat itu adalah sesuatu yang butuh perjuangan yang besar. Saya ingatkan kembali, disinilah letaknya lingkungan yang baik dan teman-teman yang baik di dalam hidup. Disinilah letaknya nilai majlis ilmu, barakallahu fikum. Disinilah letaknya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Untuk kemudian kita bisa mempertahankan keimanan kita, walaupun itu bukan jaminan, tetapi itu adalah usaha yang paling besar dan paling mendekatkan menuju keistiqomahan sampai bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata sederetan hari kiamat demikian akan terjadi dalam setiap insan. Beliau mengingatkan, di dalam surga dengan penuh kenikmatannya, memandang kepada wajah Allah adalah nikmat yang paling tinggi. Neraka dengan kehidupan yang sangat mengerikan dan menakutkan, ternyata azab yang paling tinggi dan besar adalah terhijabi untuk memandang kepada Allah Azza wa Jalla. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah di saat itu berseri-seri, di saat wajah itu memandang kepada Rabbnya. Sekali lagi, menuju ke arah demikian membutuhkan perjuangan yang besar. Iman itulah dia. Dan untuk kemudian mempertahankan sampai akhir hayat ini, semuanya kita tidak mengetahui. Mampukah kita sampai akhir hayat, atau kita kemudian putus di tengah jalan? Disinilah letak nilai doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita sudah berada di atasnya, berarti sekian kali kita berdoa meminta untuk diistiqomahkan. Meminta untuk diistiqomahkan di atas jalan yang lurus tersebut. Rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.